pu senyuman, kau pu tatapan, buat saya semakin penasaran siapakah yang punya kau. Eh aduh, kakak yang baju hitam, eh ampun, saya tak bisa tahan, sepurasa mau ajak kau kenalan, bolehkah? Please weh, jangan tahan, just biasa jalan. Manis itu bos yang begini yang secari pele pas untuk hari temani saya punya hari pele mok bidadari yai andalan apa bilang cocok masuk isi dola yang begini ya yes, kondemi Tuhan satra mau tolak kopu manis itu sungguh menawan sekejap sapu isi hati tertawan. Eh aduh kakak yang baju hitam, eh ampun saya tak bisa tahan, sepurasa mau ajak